lagi kangen, kangen, kangen sama kamu. Iya sama kamu. Duhai sayangku, tiap hari ku menunggu, menunggu kabar darimu yang tak datang datang. Kamu di mana? Setiap detik aku ingat kamu. Mau makan juga ingat kamu. Apalagi mau bobo pasti ingat kamu. Mau ini mau itu kamu. Mau gini mau gitu kamu. Semuanya serba kamu. Perasaanku buat aku.